بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، ها نحن اليوم في هذا اليوم المبارك، وقد من الله عز وجل علينا من الانتهاء من مؤلفين عظيمين ألفهما هذا الإمام العظيم، هو محمد ابن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله. فأكملنا رسالته ثلاثة الأصول، ثم بدأنا بالقواعد الأربعة وأكملناها ولله الحمد، وها نحن اليوم سنبدأ في رسالة عظيمة من رسائله القيمة التي ينبغي لطالب العلم لا يغفل عليها ودراية، وهي كشف الشبهات. بسم الله الرحمن الرحيم. Setelah beliau memulai dengan surah Hajj, memuji Allah, menyanjungnya, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, membacakan tiga ayat berisikan tentang anjuran nasihat untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian beliau menyebutkan bahwa walhamdulillah telah kita selesaikan pembacaan dua kitab milik imam yang mulia ini, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, semoga Allah merahmatinya. Telah kita selesaikan pembacaan kitab yang pertama, Al-Usul Ats-Tsalatsa. Setelah itu kita mulai juga membaca kitab beliau, Al-Qa'idul Arba, dan walhamdulillah telah kita selesaikan. Dan pada pertemuan kita hari ini, kita pun akan memulai membaca kitab beliau yang lainnya dengan judul Kashfus Syubhat. فبدأ الشيخ رسالته المباركة هذه ببسم الله الرحمن الرحيم، وقد تقدم معنا أن الابتداء بالتآليف ببسم الله الرحمن الرحيم أو بكتاب الله عز وجل، حيث أن هذه الآية العظيمة وفيه الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث أنه كان يبتدئ رسائله التي يرسلها ببسم الله الرحمن الرحيم. Kemudian sang penulis memulai tulisan buku ini dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Telah terdahulu penjelasannya dari pelajaran sebelumnya bahwa memulai tulisan dengan Bismillahirrahmanirrahim, paling pertama sang penulis dalam hal ini adalah mencontoh kitabullah Al-Quran. Sebagaimana Al-Quranul Karim, surat-suratnya dimulai dengan basmalah, bismillah. Selain itu juga mencontoh An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau menulis surat-surat beliau kepada para pembesar, yang mana beliau memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullah, i'lam rahimakallahu anna at-tauhid huwa ifradullah bil ibadah. Taqaddama ma'ana manhajiyyah asy-syekh rahimahullah في تآليفه، حيث أنه يجمع بين الإفادة وبين الدعاء، فهو يعلم طلبة العلم ثم يدعو لهم بالخير. وتخصيص رحمك الله هنا قبل إعلم أو بعد إعلم، حتى ينبه كما ذكرنا في دروس سابقة أن هذا العلم مبني على الرحمة، وأنه ما أراد بها إلا أن ينبه على أن هذا العلم مبني على الرحمة، وأن العلماء كان أول ما يروون لطلبتهم حديث المسمى بالحديث المسلسل بالأولية، وهو الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. Kemudian beliau memulai dengan ucapan beliau, ketahuilah semoga Allah merahmati engkau, bahwa tauhid adalah mentunggalkan Allah Subhanahu dalam beribadah. Terletak bahwa sang penulis beliau memiliki tradisi serta metode dalam buku-buku ini, termasuk dalam buku ini beliau menggabungkan antara memberikan faedah dan juga berdoa dengan ucapan beliau rahimakallah. Sebagaimana telah terdahulu juga bahwa sang penulis ingin ajarkan kepada kita yang membaca buku ini dan buku-buku yang lainnya, bahwa ilmu dibangun di atas rahmat, kasih sayang. Jadi sang penulis mengajarkan kepada kita bahwasanya ilmu itu dibangun di atas kasih sayang. Sebagaimana juga para ulama meriwayatkan hadis yang diriwayatkan secara mata rantai dalam hadis yang berbunyi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang merahmati Allah Subhanahu wa taala akan merahmati mereka. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, rahmatilah yang di bumi, niscaya Zat yang di atas langit akan merahmati kalian. فقوله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، المراد بالتوحيد هنا هو التوحيد الذي بعثت الرسل لتحقيقه، لأنه هو الذي حصل الإخلال به والخلاف بين الرسل وبين أممهم، هو إفراد الله بالعبادة، هذا هو التوحيد الذي حصل الخلاف من أجله، فلم يختلف الرسل مع أممهم من أجل توحيد الربوبية، وإنما اختلفوا في توحيد الألوهية. والتوحيد يقسمه أهل العلم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وهو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير، وهذا النوع أقر به المشركون الذين أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والتوحيد الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة، وهو الذي من أجله أرسلت الرسل، ومن أجله حصل الخلاف بين الرسل وبين أممهم. والتوحيد الثالث هو توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته الواردة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. Kemudian sang penulis menyebutkan bahwa tauhid adalah mentunggalkan Allah, mengesakan Allah Subhanahu dalam peribadatan. Tauhid yang dimaksud di sini adalah tauhid uluhiyah, yang dengan tauhid tersebut Allah mengutus para rasul. Yang dengan tauhid inilah terjadi pertikaian serta perselisihan antara para rasul dengan kaumnya. Dikatakan tauhid, menurut para ulama mereka membagi menjadi tiga, ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Adapun tauhid rububiyah adalah tauhid yang mentauhidkan Allah dalam penciptaan. Allah mencipta dalam al-mulk, kepemilikan atau kerajaan. Langit dan bumi milik Allah, kerajaan Allah. Tauhid dalam pengaturan, tadbir Allah yang mengatur segala sesuatu. Dan tauhid uluhiyah atau tauhid rububiyah adalah tauhid yang disetujui atau diikrarkan oleh orang-orang musyrik. Orang musyrik pun meyakini tentang tauhid rububiyah. Tauhid jenis kedua yakni tauhid uluhiyah yang sang penulis bawakan pengertian kepada kita di sini, yakni menunggalkan Allah dalam ini adalah maksud dengan tauhid uluhiyah. Yang mana tauhid uluhiyah itulah dengan tujuan dan maksudnya Allah mengutus para rasul. Demikian juga terjadi pertikaian dan perselisihan antara para rasul dengan kaumnya. Ini dalam tauhid uluhiyah ini, menunggalkan Allah dalam beribadah. Yang mana orang-orang musyrik lalai darinya. Yang mana orang-orang musyrik tidak mendatangkannya. Kemudian jenis tauhid yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama serta Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat. Kita mentauhidkan Allah dalam nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. قال الشيخ وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده فأولهم نوح. والمراد بقول الشيخ هو دين الرسل أي أن الرسل كما تقدم معنا أرسلوا بتوحيد الألوهية وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، فكل الرسل أرسلوا إلى أممهم يدعونهم إلى توحيد الألوهية، يدعونهم إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة. فبعض الأمم كانوا يعتقدون توحيد الربوبية ولم يحصل لهم خلاف مع رسلهم بسبب هذا التوحيد. وتوحيد الربوبية هو إفراد الله بالعبادة بالرزق وبالخلق وبالإحياء وبالموت. فهؤلاء القوم كانوا يقرون بهذا الشيء، ومع ذلك أرسلهم الله عز وجل إليهم الرسل حتى يبين لهم توحيد الألوهية، وحتى يبين لهم أن التوحيد الذي يرتضيه الله عز وجل لهم هو توحيد الألوهية. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فما من أمة أرسل الله إليها رسولا إلا ويدعوهم إلى هذا التوحيد. Kemudian kata penulis berikutnya, dan itu adalah agama para rasul, yakni tauhid, yang mana Allah mengutus mereka agar beribadah kepadanya. Yang paling pertama di antara mereka dari para rasul adalah Nabi Nuh alaihi salam. Kata sang penulis, tauhid adalah agama rasul, yakni tauhid adalah agama seluruh rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus mereka. Dan mereka, para rasul, tidak berselisih dalam tauhid ini. Bahkan inilah maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala untuk mengutus para rasul untuk merealisasikan tauhid uluhiyah. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul kepada umat mereka yang mana kebanyakan dari mereka mengakui tentang tauhid rububiyah. Sebagian kaum yang Allah utus kepada mereka para rasul, ada di antara mereka yang meyakini tentang tauhid rububiyah, meyakini Allah mencipta, Allah memberikan rezeki, Allah menghidupkan serta Allah mematikan. Namun bersamaan dengan itu tetap Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul demi maksud dan tujuan untuk agar Allah Subhanahu wa taala diibadahi satu-satunya dengan tauhid al-uluhiyah. Karena tauhid uluhiyah inilah yang terjadi pertikaian dan perselisihan antara para rasul dengan kaumnya. وقوله أولهم نوح أي أول الرسل نوح عليه السلام، هذا حق، فإنه لم يبعث قبل نوح رسول، وبهذا نعلم خطأ المؤرخين الذين قالوا أن إدريس عليه السلام كان قبل نوح، لأن الله عز وجل يقول: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي حديث الصحيح الذي في الصحيحين في قصة الشفاعة أن الناس يأتون إلى نوح فيقولون له: أنت أول الرسل، أرسلك الله إلى أهل الأرض، فلا رسول قبل نوح بالإجماع. يذكر ابن عثيمين رحمه الله تعالى الإجماع على أنه لا رسول قبل نوح عليه السلام، فنوح أول الرسل بالكتاب والسنة والإجماع. Kemudian kata penulis di sini, yang paling pertama di antara mereka ya dari kalangan para rasul adalah Nabi Nuh alaihissalam. Dan inilah pendapat yang tepat. Berbeda dengan pendapat yang dibawakan oleh sebagian sejarawan bahwasanya Nabi Idris diutus sebelum Nabi Nuh, dan ini menyelisihi pertama kitab, sunnah dan juga ijma. Paling pertama menyelisihi Alkitab dan Al-Qur'an ucapan Allah Subhanahu wa taala: sesungguhnya kami telah mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami mengutus kepada Nuh dan nabi-nabi sebelumnya, sebelum Nuh. Demikian juga dalil yang lain datang dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah tentang syafaat, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kisah tentang Allah mengumpulkan umat manusia di padang mahsyar. Kemudian kata orang-orang ketika itu di padang mahsyar, anta awalur rusul ila ahlil ardh, engkau adalah rasul yang paling pertama kali yang Allah utus di permukaan bumi. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada satu rasul pun sebelum Nabi Nuh. Demikian juga Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan tentang hal ini adalah ijma. Oleh karena itu, pendapat yang mengatakan bahwasanya Nuh adalah rasul yang paling pertama kali dan tidak diutus satu rasul pun sebelum beliau dikuatkan oleh Al-Qur'an, dikuatkan oleh sunnah, serta dikuatkan juga oleh ijma atau kesepakatan kaum muslimin. Wa Nuh alaihi salam aidan huwa ahadur rusul al-khamsa alladhina hum ulul azm wa hum Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Nuh. هؤلاء هم أولو العزم من الرسل، وقد ذكرهم الله عز وجل في موضعين في كتابه في سورة الأحزاب وسورة الشورى. Demikian juga Nabi Nuh alaihissalam adalah salah satu di antara lima rasul yang dijuluki dengan ulul azmi. Lima rasul yang dijuluki dengan ulul azmi, Nabi Nuh salah satu di antara mereka. Di mana secara tertib urutan mereka adalah pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi atau Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim pada dua tempat, pertama surat Al-Ahzab, yang kedua dalam surat Syura. Qala Syekh rahimahullahu taala: arsalahu Allah ila qaumihi lamma ghalu fis salihin ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي كسر هؤلاء صور هؤلاء الصالحين. يعني أن الله سبحانه وتعالى أرسل نوحا إلى قومه لما وقع فيهم الغلو في الصالحين، فأرسله لكي يبين لهم أن فعلهم هذا إنما هو شرك بالله سبحانه وتعالى، وأنه لا يجوز لهم بوجه من الوجوه اتخاذ هؤلاء الصالحين معبودين أو شفعاء لهم كما ظنوا، لأنه وكما تقدم معنا أن شرك الأولين كان بسبب غلوهم في الصالحين، وكانوا يعتقدون أن عبادة هؤلاء الصالحين إنما هي تقربهم إلى الله زلفى، ويعتقدون أن هؤلاء الصالحين لهم منزلة عند الله سبحانه وتعالى، فبمجرد عبادتهم يتخذون تلك العبادة واسطة بينهم وبين الله عز وجل. فأرسل إليهم نوح يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى إفراده بالعبادة، وأن ما يفعلون إنما هو محض شرك لا غير. Kemudian penulis menyebutkan Allah Ta'ala mengutus beliau, ya, Nabi Nuh, kepada kaumnya ketika kaumnya melampaui batas, berlebih-lebihan pada hak-hak orang-orang soleh, yang mana mereka adalah Wad, Su'a', Yaguts, Ya'uq, dan Nasr. Dan Rasul yang paling terakhir, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah orang yang mematahkan, menghancurkan patung-patung orang-orang soleh ini. Dari ucapan beliau, Allah mengutus beliau, yakni mengutus Nabi Nuh, ketika terjadi di kaumnya Nabi Nuh kesyirikan berupa melampaui batas pada kepentingan orang-orang soleh. Ketika terjadi kesyirikan di kaumnya Nabi Nuh, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau. Telah terdahulu dari pelajaran yang sebelumnya bahwa sebab terjadinya kesyirikan dari umat terdahulu adalah karena melampaui batas terhadap orang-orang soleh, yang mana mereka menganggap dengan sangkaan mereka menjadikan orang-orang soleh tersebut sebagai perantara atau penghubung antara mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut bisa mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja perbuatan mereka tersebut justru itu adalah hakikat daripada kesyirikan. Oleh karena itu Allah mengutus para nabi kepada mereka dengan tujuan dan maksud untuk menjelaskan bahwasanya apa yang mereka lakukan tersebut adalah justru perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. فقول الشيخ رحمه الله تعالى وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم دليل ذلك قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فلا نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kemudian kata sang penulis, Rasul yang paling terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Landasan hukumnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah Muhammad adalah bapak salah seorang dari kalian, akan tetapi beliau adalah utusan Allah sekaligus penutup para nabi. Dari sini tidak ada nabi satupun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu rasul pun setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in qala qailun anna Isa alaihi salam yanzilu akhir zaman wa huwa rasul, نقول أن هذا حق ولكنه لا ينزل على أنه رسول مجدد بل ينزل على أنه حاكم بشريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن الواجب على عيسى وعلى غيره من الأنبياء الإيمان بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتباعه ونصرته كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين والرسول المصدق لما معهم هو محمد صلى الله عليه وسلم كما صح ذلك عن الصحابي الجليل بن عباس. Kalau seandainya ada orang yang mengatakan bahwa dijumpai ada Rasul atau dijumpai ada Nabi setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau adalah Nabi Isa akan turun di akhir zaman, ini adalah ucapan yang betul bahwa Nabi Isa masih hidup setelah meninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun penjelasan dan pengarahannya adalah bahwa Nabi Isa ketika turun ke permukaan bumi bukan sebagai rasul yang mendatangkan syariat terbaru, namun beliau turun dengan tetap mengamalkan syariat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan Nabi Isa alaihi salam sebagaimana dalam ayat Al-Qur'anul Karim wajib untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam karena beliau tidak membawa syariat yang baru. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kami mengambil sumpah janji yakni dari para nabi dan rasul setelah kami berikan kepada mereka kitab dan hikmah, bagaimana kalau datang kepada kalian seorang rasul, apakah kalian akan menolongnya, membantunya, membelanya? Aku ambil sumpah janji kepada kalian, seluruhnya mereka mengatakan iya, kami menyetujui. Di sini menyebutkan bahwasanya para nabi dan rasul seluruhnya wajib untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dari sini juga Nabi Isa beliau turun tidak membawa syariat yang baru, tidak melakukan, tidak membawa ajaran yang baru, hanya saja beliau melanjutkan dan mengamalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qawluhu wa huwa alladhi kasara suwara haula'i salihin, ay anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kasara suwar al-asnam. وذلك يوم الفتح حين دخل مكة فوجد حولها وفيها 360 صنما وجعل يطعنها عليه الصلاة والسلام بالحربة وهو يتلو قوله تعالى جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Dari ucapan sang penulis bahwasanya beliau yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang menghancurkan patung orang-orang soleh ini. Dan ini terjadi di Fathu Makkah, bahwasanya beliau menghancurkan berhala-berhala di kota Makkah pada peristiwa Fathu Makkah dengan jumlah berhala 360 berhala, yang mana beliau menghancurkan dengan perantara tongkat atau tombak yang ada di tangan beliau, seraya beliau mengatakan, katakanlah Muhammad, ja'al haqqu wa zahaqal batil, telah datang al-haq dan sirna kebatilan. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan pasti akan sirna. Nabi SAW menghancurkan patung-patung ini. Qala Syekh arsalahu Allah ila unasin yata'abbadun wa yahujjun wa yatasaddaqun wa yadhkurun Allah kathiran walakinnahum yaj'aluna ba'd al-makhluqat wasa'ita bainahum wa bain Allah yaquluna nuridu minhum at-taqarruba ila Allah ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين، أي أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى هؤلاء القوم وكانت عندهم عبادات ولكنها عبادات ما أنزل الله بها من سلطان، يتصدقون ويفعلون الخير كثيرا ولكنها لا تنفعهم لأنهم كفار. ومن شرط التقرب إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون المتقرب إلى الله سبحانه وتعالى مسلما وهؤلاء غير مسلمين. Kemudian kata sang penulis, Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau, yakni mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum, kepada umat manusia yang mana mereka beribadah, mereka berhaji, bersedekah, berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Akan tetapi mereka menjadikan sebagian makhluk ciptaan Allah perantara antara mereka dengan Allah. Mereka mengatakan bahwasanya mereka inilah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menginginkan pendekatan tersebut berupa syafaat dari malaikat, Nabi Isa, putra Maryam, demikian juga kaum manusia yang lainnya dari kalangan orang-orang soleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum yang melakukan kesyirikan. Bersama dengan mereka memiliki peribadatan. Mereka beribadah dengan jenis-jenis peribadatan. Namun ibadah mereka tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka adalah orang kafir. Sedangkan syarat beribadah adalah orang tersebut beragama Islam dan orang ini kafir. Mereka menjadikan antara mereka dengan Allah perantara peribadatan mereka, yang mereka menganggap itu pendekatan diri kepada Allah. Ini adalah perbuatan kekafiran. Allah tidak menerima peribadatan dari mereka dengan jenis peribadatan tersebut. Faqawluhu rahimahullah walakinnam yaj'aluna ba'd al-makhluqati wasa'ita bainahum wa bain Allah yaquluna nuridu minhum at-taqarruba ila Allah wa nuridu syafa'atahum 'indahu mithla al-mala'ika wa 'Isa wa Maryam wa unasin ghayruhum min as-salihin. أي أنهم إنما يعبدون هذه الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى، فهم مقرون أنها دون الله سبحانه وتعالى وأنها لا تملك لهم نفعا ولا ضرا وأنهم شفعاء لهم عند الله، ولكن هذه الشفاعة شفاعة باطلة لا تنفع أصحابها، لأن الله جل وعلا يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وذلك لأن الله لا يرضى لهؤلاء المشركين شركهم، ولا يمكن أن يأذن بالشفاعة لهم لأنه لا شفاعة إلا لمن ارتضى الله سبحانه وتعالى، والله لا يرضى لعباده الكفر. Kata sang penulis, bahwa mereka orang musyrik tersebut menjadikan antara mereka dengan Allah perantara. Ya, mereka meyakini bahwasanya perantara mereka tersebutlah yang mendekatkan diri mereka kepada Allah serta memberikan syafaat. Namun syafaat ini tidaklah bermanfaat, karena syafaat ini adalah syafaat yang tertolak. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan syafaat kepada pelaku kesyirikan. Jadi syafaat tersebut adalah syafaat yang tidak bisa bermanfaat. Bersama dengan mereka meyakini bahwasanya orang-orang ini, orang-orang soleh yang mereka beribadah kepada mereka tersebut, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak juga bisa menolak mudarat. Anggapan mereka hanya dijadikan sebagai yang mendekatkan diri mereka kepada Allah, mengharap syafaat, dan syafaat ini tidak diterima sebagaimana ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in," tidak bermanfaat bagi mereka, yakni orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang yang memberikan syafaat karena kesyirikan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menolak dari orang-orang musyrik dan tidak meridhoi syafaat bagi mereka, karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan syafaat kecuali dari kalangan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi saja. فتعلق المشركين بآلهتهم يعبدونها ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا تعلق باطل غير نافع لهم بل هذا لا يزيدهم من الله سبحانه وتعالى إلا بعدا على أن المشركين يرجون شفاعة أصنامهم بوسيلة باطلة وهي عبادتهم وعبادة هذه الأصنام وهذا من جهلهم وسفههم أن يحاولوا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما لا يزيدهم منه إلا بعدا وهذا يجعلنا جميعا أيها الأكارم أن نضع نصب أعيننا التفقه في دين الله وأن نسعى جادين مجتهدين في طلب العلم وأعظم ما يتعلمه طالب العلم ويعلمه أهله هو توحيد الله سبحانه وتعالى. Bergantungnya orang-orang musyrik kepada orang-orang soleh dengan anggapan bahwasanya mereka bisa memberikan syafaat, menggantungkan harapan kepada mereka adalah penggantungan harapan yang sia-sia, percuma, tidak ada manfaatnya, tidak berguna bagi mereka. Hal tersebut menyelisihi apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Karena bergantung kepada mereka untuk memberikan syafaat, mereka tidak bisa memberikan syafaat dengan cara seperti ini. Dari sini, wahai para penuntut ilmu, penting bagi kita untuk mempelajari tentang perkara semacam ini, agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Ya, terjadi seperti apa yang mereka juga terjerumus di dalamnya, mengharap syafaat, namun syafaat tersebut ternyata batil dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. بإذن الله سنرجع للبرنامج الأول في الدروس ولعلنا نضيف درسا بعد العصر من أجل أن نكمل هذه الرسالة المباركة فستكون الدروس إن شاء الله بعد الفجر وبعد العصر وبين مغرب وعشاء وبعد العشاء ونسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وأن يزيدنا علما وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Dan insyaallah kita akan membuatkan jadwal pelajaran kita sebagaimana sebelumnya, dan kita tambahkan lagi satu waktu, yakni setelah salat fajar, setelah salat asar, di antara maghrib dan isya, dan demikian juga selepas salat isya. 4 kali pertemuan dalam satu hari. Dan sampai di sini walhamdulillahirabbil alamin.